Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal gawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyiti binadruh musilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari pada saat ini kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberi kesehatan, diberi untuk bisa menggali ilmu-ilmu agama khususnya dalam kitab Al-Hikam ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para wali-walinya Allah, min awwalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghaisyad zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga beliau yang kami sebut di atas benar-benar memberikan jangkungan dan doa restunya kepada kita semuanya, sehingga sisa hidup ini, sisa umur ini dijadikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian yang sudah kita bahas, yaitu masalah nafsu, di mana didawuhkan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafs. Jadi sumber maksiat, sumber nentang perintahnya Allah, sumber manusia menjauhi, tidak mau menjauhi apa yang dilarang, itu hanya satu, wa ghaflatin wa syahwatin tadi, yaitu ar-ridho anin nafsi. Begitu pula sumbernya taat. Kemarin kan dibahas toh, sumbernya taat melaksanakan perintah Gusti Allah, sumber ikhlas untuk beribadah, termasuk ikhlas, sumbernya orang mau menjauhi larangan Gusti Allah, dan sumbernya sadar wonten ngersani Gusti Allah, itu pun juga didawuhkan wa aslu kulli ta'atin wa yaqodotin wa ifatin adamur ridho minka anha. Jadi nentang nafsu, mboten puas terhadap nafsunya, dia senantiasa ngoreksi dirinya, aku iki dijajah marang nafsuku apa ora, Nah, orang yang begitu ini akhirnya akan menjadi sumbernya ikhlas dalam beribadah. Sumber taat yang sungguh-sungguh. Bila kula njenengan berani menentang hawa nafsu kalau wae. Tapi ya itu tadi, nafsu itu sangat licin dan sangat halus, Ma'asyiral Hadirin. Kalau kita tidak menemukan pembimbing rohani, tidak menemukan hidayah Gusti Allah. Loh, kita ini kadang-kadang walaupun nampaknya bagus, nampaknya unggul, kita tidak ngerti kalau di situ ono nafsu nih. Mulanya ya kudu hati-hati. Sebab nafsu itu begitu menjajah manusia itu sangat halus. Berpindah dari bentuk yang lain menuju bentuk yang lain. Kadang-kadang rikolo kelonjengan mau toat dilarang oleh nafsu. Ah, jangan kerjakan. Mulanya sifat-sifatnya nafsu niku males. Males beribadah. Lho niki kudu ditentang, Ma'asyiral Hadirin. Males mujadah. Dikala mujadah tuh nafsu ndak suka. Jadi lek kula njenengan kalau kita ini dikuasai oleh nafsu, oh ini wabot banget. Lah ini butuh penentangan. Istinya butuh perlawanan. Njenengan kudu memaksa lek gak dipaksa mboten iso. Nggih padha karo wong salat malam niku. Ya wis tangi, ya wis nang jeding. Tapi kalau tidak diperangi ya tidur lagi. Nah inilah butuh peperangan rohani. Jihadun nafsi. Nah ini yang butuh kelonjengan wani perang. Tapi kita akan boten nggih memanjakan nafsu kita. Mene nyambut gawe, kula aku sembahyang bengi apa mana ambek membaca Al-Qur'an, ambek mujadah. Wah, aku mene ngantuk, mene rugi aku nyambut gawe ini. Itu nafsu. Padahal urusan besok urusannya Gusti Allah. Beri kuat atau tidak itu urusannya Allah. Tapi nafsu itu ikut campur. Nah kalau saat bangun malam menilang ngantuk ya apa. Nah ini adalah penggawainya nafsu sehingga yang ngerti itu. Itu diperangi apa durung nih hadir-hadir ini. Kalau tidak diperangi selamanya kalah kalau lanjutkan. Lebih-lebih sadar untuk ngersani Gusti Allah. Ini lembutan diperangi sungguh-sungguh raiso. Mula ini diaturakan oleh beliau Nabi Yunus di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 53 kalau tidak salah. Beliau itu mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammarotum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi Nabi Yusuf pun juga menentang kok itu. Semua para nabi menyatakan perang dengan nafsunya. Semua para wali menentang nafsunya. Nah, kula njenengan terus pundi? Memanjakan nafsu atau kula njenengan perang hawa nafsu? Nafsu itu bermacam-macam bentuk. Lah ini sumber maksiat kalau taat dengan nafsu ini. Memanjakan nafsu itu sumber penentangan terhadap Tuhan. Ingkar dengan Tuhan. Ini. Mulanya nggih kula njenengan diaturaken tadi, aku tidak membiarkan diriku dikuasai nafsu. Karena nafsu itu selalu menyuruh ke yang tidak baik, jahat. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Dalam surat Yusuf itu begitu. Hadirin yang saya muliakan. Nafsu itu panggonane ono di jerone menungso, ono di jiwae menungso. Kalau setan di luar, itu musuh yang paling berat. Kalau syaitan itu goda manusia itu, ketika manusia itu unsur api yang ada di dalamnya ini bergejolak. Ya karena nafsu tadi, itu baru masuk setan. Melalui pembuluh-pembuluh darah manusia. Nanti melebu nang jalan darah. Menguasai jalan darah. Tapi ketika nafsu manusia itu reda, sadar setan lari, takut. Itu kalau setan. Masih ada toleransi. Kalau manusianya itu tenang, ingat Allah, setan tidak berani masuk. Tapi ketika manusianya itu api bergejolak di dalam jiwanya, Yang dimaksud api di sini kan unsur api ya yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ada amarah, ada ingin menang. Ya, marah masuk setan. Itu setan. Tapi kalau nafsu enggak. Nafsu marah tidak marah, ibadah atau taat atau maksiat, nafsu selalu di dalam jiwa manusia. Nah, ini yang paling berat. Kalau setan jenengan sadar kepada Allah, rumongso elek, setan lari tunggang-langgang dari tubuh manusia, keluar dari pembuluh-pembuluh darah. Gak bisa menguasai. Karena saat itu manusia menduduki makom yang dekat dengan Allah, setan tidak berani. Karena saat itu manusia baik. Tapi ketika manusia itu jelek, marah, setan masuk ke dalamnya. Itu kalau setan. Kalau nafsu betul. Manusia taat ataupun maksiat, nafsu menjaga. Ada di dalam jiwa manusia. Karena nafsu itu ada di dalam. Gak metu-metu. Sampai mati itu nafsu itu. Maka ketika mati dikawal nafsu apa dikawal iman gelonjengan? Tidak tahu. Tergantung gelonjengan. Kalau kita mati dikawal iman, ya alhamdulillah. Tapi kalau dikawal nafsu, wah, jaga no ibadah, jaga no mujahadah, jaga no air mata, jagakan wiridnya, jaga no ya semua. Itu nafsu ada di situ. Karena nafsu di sana. Maka yang telah dikatakan di waktu pengajian yang lalu, Kanjeng Nabi pun memperingatkan, "A'dha adwika nafsukalati baina jambaika." Musuhmu yang terberat yang akan menggelincirkan kamu adalah nafsumu sendiri. Nafsu yang ada di dalam tubuhmu di antara kedua punggungmu. Karena nafsu itu api elek ono jero. Ketika kita berbuat maksiat, nafsu amarah. Nafsu yang bercapil amarah. Di situ setan masuk. Ada dua. Nafsu amarah ada di hati, setan langsung masuk. Maka banyak terjadi fitnah, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi pemutarbalikan fakta, karena nafsu amarah yang ada di situ ditunggangi setan. Mulane lek wong murang-muring itu mungsune loro. Siji nafsune dhewe, sing nomor loro setan berhak masuk ke dalamnya. Jadi ada dua kekuatan buruk yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika manusia membiarkan nafsunya, ridho dengan nafsunya. Ketika ridho dengan nafsunya, amarah bergejolak, setan bersarang di dalam jiwa orang itu. Mulanya orang kalau sudah kemasukan setan, kesetanan. Gak ruh baik, gak ruh hak. Sing penting menang. Disinilah apabila dua kekuatan menyatu dalam tubuh manusia. Kita bagaimana ma'asyiral hadirin? Itu amarah. Tapi yang dimaksud di sini, ono mana nafsu yang luar biasa licinnya, halusnya, lembutnya. Sehingga kalau kita tidak dapat hidayah dari Gusti Allah, kita lupa seakan-akan taat, ya, seakan-akan kita ibadah, seakan-akan kita tunduk ikhlas, tapi tidak tahu di dalamnya nafsu, nafsu yang halus, yang lebih kecil daripada semut yang ada di batu hitam di malam gelap gulita, itu menguasai diri kita. Maka orang-orang, ulama-ulama dulu itu selalu hati-hati itu. Kalau nafsu-nafsu yang amarah nampak, selesai ya Allah, saya menyesal itu. Tapi kalau yang ini, tidak nampak ini. Tahu-tahu mati, Israel teko, hilang amalnya, karena ada nafsu itu. Maka dalam ulama-ulama sufi itu, sepakat mengatakan, tazkiyatun nafsi anir wada'ili wajibatun. Berseni jiwa. Ya itu tadi, dari nafsu-nafsu itu tadi. Dari nafsu yang lembut, selembut-lembutnya. Dengan tuntunan guru rohani kalau ada. Itu adalah wajib. Ini dawuh ulama-ulama sufi. yang diabadikan dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Itu sampai mengatakan, wahai manusia, kamu harus hati-hati. Walaupun nampakmu taat, walaupun nampakmu itu orang terhormat, maaf nggih, mungkin terlalu kasar. Walaupun nampaknya engkau orang yang keramat, walaupun nampaknya orang menganggap engkau orang yang paling dekat dengan Allah, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan ada nafsu yang ada di dalamnya. Kamu yang tidak tahu. Maka bersihkan, bersihkan tazkiyah. Bersihkan tazkiyatun nafsi, bersihkan nafsumu itu. Karena itu adalah wajib. Adalah wajib. Ini banyak terjadi di kalangan orang-orang sufi. Di kalangan orang-orang yang alim. Ya di kalangan awam tambah itu. Ini banyak. Ya itu tadi. Kesandung dengan nafsu yang halus tadi. Ya nampaknya kita taat. Nampaknya kita ini dekat dengan Allah. Bila perlu malam tidak pernah tidur. Karena kita menghadap pada Allah. Tapi diingatkan oleh orang-orang sufi, ulama-ulama, hati-hati. Taatmu itu kamu perhatikan. Di situ ada nafsu apa tidak? Apa tulus ikhlas karena Allah? Kalau ada nafsu, berarti engkau tertipu. Masih dikuasai oleh nafsu. Dikuasai, dijajah oleh imperialis nafsu. Tapi halus. Karena musuhnya ya awakmu dewe. Musuhnya ya dirimu sendiri. Sedangkan dirimu sendiri yang kau percaya. Yang paling kau percaya. Yang paling kau harapkan. Yang paling kau cintai. Itu musuhmu. Lah bagaimana kamu bisa mengalahkan musuhmu itu? Sedangkan musuhmu itu kau percaya. Musuhmu paling kau percaya. Dan paling kau cintai. Nah ini sulit ya. Sulit ini. Mulanya mujadah. Mulanya kita harus mencari pembimbing yang benar-benar mampu. Nah, ketika kita taat itu terteleng, itu ono nafsu andil apa tidak? Lah tanda-tandanya gini. Kalau taat kita ini betul-betul ya hadirin, betul-betul tulus ikhlas, termasuk illa ibadaka minhumul mukhlasin, iblis yang tidak mau menggoda kecuali orang yang ikhlas, itu ada tanda-tanda. Tanda-tandanya nafsu tidak andil dalam ibadah. Nun sewu ketika panjenengan sholat, ketika panjenengan ibadah, ketika panjenengan itu melakukan ritual pendekatan diri kepada Allah, termasuk mujadah. Orang yang tidak terpengaruh nafsu itu hatinya itu nol. Maaf, nol di sini tidak merasa apa-apa. Karena sudah pandangannya kepada Allah anturikona filujati bakhril wakda. Dia tenggelam. Sehingga ketika dia melihat, ketika dia mendengar, menemukan, berdiam, bergerak, dan lain-lain. Dia itu gak panggling. Bukan saya ini ya Tuhan, saya tidak mampu. Artinya dibuang perasaan keakuan, dibuang perasaan kemampuan. Dia menyadari kata Allah, ul kullum min indillah, katakan Muhammad, semua yang ada, yang dilakukan, yang digerakkan, manusia melakukan apapun, min indillah, itu semua datang dari Allah, bukan datang dari kemauan hamba. Bukan datang dari kemampuan hamba. Itu dari Allah. Diberikan kepada kawulo. Sehingga kawulo bisa ibadah. Sehingga kita bisa mujahadah. Kita bisa sholat. Kita bisa baik. Dan seterusnya. Min indillah. Itu datang dari Allah. Nah itu kalau benang jurni ati. Ulek ngono kabeh teko Allah. Berarti iki bukan kemampuan saya. Bukan milik saya. Bukan ibadah saya. Di dalam hati pandangannya tulus memandang Allah. Hatinya kosong. Hatinya lebur. Tidak ada pengakuan. Nol. Nol di sini artinya tidak ada pemilikan apa-apa. Ini tandanya nafsu itu tidak ada adik-adik. Tapi kalau nafsu itu ada di situ, Itu ada pengakuan hadirin. Saya sudah mujahadah. Saya sudah bisa menerapkan istighra. Saya sudah bisa menerapkan lillah billah. Saya sudah bisa ini. Saya sudah bisa berdakwah. Perasaan ana aku, walaupun sebiji sawi, ya itu musuh. Perasaan bisa, rumangsa iso nggih, walaupun sebiji sawi, ya itu musuh. Yang lembut tadi. Perasaan dia mampu, walaupun sebiji sawi, rumangsa kula njenengan mampu. Merasa saya ini mampu untuk apa saja, ya itu musuh. Karena dia njegal kepada Allah. Mestine Allah semua, tapi diaku, ya itu musuh mengaku itu. Tolong dilihat di hati njenengan. Sebab kalau ini dimanjakan, aku terus dimanjakan, dipupuk-dipupuk. Awas, itu menjadi musuh utama. Musuh utama. Bahkan yang dikatakan tadi. Aslukuli. Ya tadi itu ya. Pokok daripada maksiat. Aslukuli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Ar-ridho anin nafsi. Sebab ridho dengan nafsunya. Walaupun itu sak biji sawi. Saya jenengan koreksi. Kalau kalian jenengan memaksa. Harus diperangi. Berarti wajib dibuang. Dinol. Wajib itu. Dikosongkan. Dileburkan. Tah bahasa mana sing panjenengan suka. Yus terserah. Kalau harus dikosongkan silakan. Dibersihkan. Bagus. Dinolno bagus, yang penting gampang diterapno gitu aja lah. Yang penting jenengan bisa ngeterapkan, dibersihkan semua, dintekno sampai nol sampai kosong. Itu hanya bahasa saja. Ingat hadirin, orang yang tidak dijajah nafsu sedikit tidak ada perasaan aku di dalamnya. Loh, perasaan aku itu jahat loh pak. Orang kalau sudah kena pengaruh aku. Sehingga akunya berkibar, ana ya aku, di dalam hati. Ini nanti cukup perasaan aku itu besar. Aku itu apik. Mesti itu awal diawali aku apik. Setelah merasa ana bagus, ana benar. Aku benar. Kalau itu berkembang, ada kepentingan nanti. Ada kepentingan moral, ya ono kepentingan material. Nah kalau kepentingan material semuanya itu mesti diukur dengan dunia. Itu kepentingan material. Sampai ngaji pun diukur dengan dunia, dengan uang. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang disebut kepentingan material dan spiritual atau moral. Kalau moral kepentingan-kepentingan selain finansial, selain uang, dia itu kepentingan, ya maaf, saya kalau ngaji ini banyak orang menghormati. Nanti tahunya kalau nafsu itu ada, ketika datang tidak dicium tangannya, tidak dihormati, mesti mangkel. Nah ini nafsu. Kita gimana tadi? Terus ada orang minta kan hina. Ketika orang minta datang pada jenengan sopan, jenengan suka, waduh sopan tak kei. Tapi ketika yang datang tuh tidak punya tata krama, gak takei polahe gak sopan. Nah inilah nafsu. Ngekek iya kok butuh dihormati. Paham ya? Makanya kadang-kadang kalau ada orang minta, ah benci aku, nom sik njaluk-njaluk adik kanjeng tata krama gak takei, itu berarti kalau memberinya tidak ikhlas itu. Karena butuh dihormati dulu. Itu kan tidak sadar toh kita. Nafsu itu begitu. Apalagi yang menimpa kami, saya. Beliau-beliau alustad-alustad ini banyak nafsu yang halus itu. Mestinya dihormati atau tidak, disanjung atau dicaci maki, diberi atau ditolak, tetap kosong, bersih jiwanya, nol daripada perasaan itu. Hanya satu tujuan, Gusti Allah. Itu orang yang bebas dari imperialis nafsu. Kita gimana? Sudah bertahun-tahun mujahadah, bertahun-tahun ngersiati, gimana Ma'asyiral Hadirin? Yang nomor dua, tondo-tondo ini, selain nol, bersih tadi. Yang nomor dua, seseorang yang tidak dikuasai oleh imperialis nafsu, orang itu senantiasa memandang, ngerti dengan jati dirinya. Ya, saya lahir, diciptakan, tidak membawa apa-apa. Berarti saya tidak memiliki apa-apa. Lahir dalam keadaan gak bisa memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, saya bodoh. Lahir tidak membawa kekayaan, saya miskin. Perasaan itu terbawa dalam kehidupannya. Walaupun dia bergelimang dengan sanjungan, tapi hati tidak berubah. Fakot dolam tu abadawwa robbini. Sungguh ya Allah, saya manusia dolim selalu. Walaupun dihormati orang, hati tidak berubah. Aku rendah, aku penuh dosa. Bishiddati dulli wal ingkisar. Lalu wal istiqor, aku butuh fadlmu ya Allah, butuh syafaat jenengan ya Rasulullah. Ada dua, Pak. Jenengan wis duwe kekuatan itu apa belum? Lalu kita koreksi, unggul sedidik, wis bangga rumangsa aku. Berarti itu musuh. Yaitu nafsu yang paling membuat kita jadi sumber maksiat tadi. Jangan berpengaruh. Walaupun nanti kita ini orang yang dihormati, diberi oleh Allah karomah yang luar biasa, semua tunduk, harta kekayaan melimpah, tetap perasaan nol harus ada. Harus ditanam. Ojo rumongso aku. Bersihkan, nolkan. Jangan merasa. Ini apa? Berat. Harus melalui mujahadah-mujahadah yang sungguh. Kalau tidak mujahadah, ini hanya fata morgana mung pengertian dong. Makanya fitnah terjadi kemana-mana. Ini karena ilmu ini hanya jadi pengertian. Rasakan. Kita akan mengalami kesabaran. Karena kita tahu semua bermula dari dia. Semua berasal dari dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, bersih. Nol. Dari pengakuan. Kemampuan. Dibuang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan aku. Dan semua yang kulakukan. Napasku, gerakku, semuanya, ibadahku, hidupku, matiku, itu Allah yang menciptakan. Dia tidak pernah mengaku. Siji, nolkan, bersihkan. Ojo ono pengakuan. Tolong hadirin, ini yang paling berat. Ojo ono pengakuan. Besok dituntut oleh Gusti Allah. Satu langkah kita berjalan mengandung amanatnya Gusti Allah dan akan dimintai pertanggungan jawab. Orang nusin selamat nih kita betul hati-hati. Nomor loro, tondo-tondo nih, dia senantiasa merasa rendah karena dia mengerti wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Engkau senantiasa bersama aku. Dia bersama kita. Wahuwa ma'akum. Dia Allah. Dia nyadari kemana saja Allah bersama kita. Dimanapun berada. Maka dia tidak pantas rumangsa apik. Karena dia di dalam hatinya nyadari Gusti Allah dimanapun bersama saya. Wahuwa ma'akum. Dan dia Allah bersama saya. Bersama kami. Bersama kita semuanya. Aina ma'kuntum. Dimanapun kita berada. Walaupun kita sepi. Walaupun kita ramai, walaupun kita disembunyi, Allah bersama kita. Malu kalau kita merasa baik. Maka dia senantiasa merasa rendah terus. Merasa banyak dosa terus. Karena senantiasa bersama Allah. Hadirin, ilmu gampang diucapkan. Gusti Allah bersama kita dimanapun. Gampang. Tapi kenyataannya hati tidak pernah menerima, nolak nih. Hati nolak, akal ngerti, wahuwa ma'akum, aina ma'kuntum, tapi hati nolak, tidak pernah nyadari kalau bersama Allah terus. Makanya kita berani maksiat, subhanallah. Makanya kita berani ngaku-ngaku miliknya Gusti Allah. Makanya kita berani merasa baik dengan orang lain. Makanya kita berani lupa, ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena di hati kita tidak ada pengetrapan itu. Yang ada adalah diriku. Itu nafsu sing jegal. Engkau lek wis iso di aku. Kalau sudah bagus di aku, nolkan, buang jauh-jauh perasaan itu. Caranya mujada. Harus cari guru rohani yang nuntun itulah. Kebetulan kita menemukan selawat ini. Selawat itu gurunya ya Rasulullah itu sendiri. Berbanyak mujada. Berbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah. Di situ nanti dituntun oleh Rasulullah. Bahkan kalau di dalam amalan ini, bagi dia, ini ada yang disebut Ghazada Zaman. Guru yang dipilih oleh Rasulullah setiap 100 tahun. Fas'alu ahlam zikri in kuntum la ta'lamu. Jadi hadirin yang saya muliakan, ya itu tadi, kita harus hati-hati itu. Jangan sampai kita terlena loh ya. Kita jangan sampai kita ini lupa. Sejengkal kita bergerak, nafsu akan menguasai kita. Selangkah kita maju, nafsu masuk. Kamu bagus. Perasaan kamu bagus itu yang muji nafsu. Dan akhirnya manusia tidak sadar. Maka dua kekuatan harus ditanam. Kekuatan nol atau kekuatan hamba merasa tidak mampu. Karena wallahu khalaqakum wama ta'malun. Karena tenggelam ke dalam samudra tauhidnya Allah sehingga hanya Allah yang bisa. Kita harus merasa tidak mampu. Yang kedua merasa rendah dimanapun berada. Niki kudu dilatih. Ya Allah saya miskin Gusti. Ya Allah saya bodoh. Ya Allah ibadah saya masih belum bagus. Itu dilatih, dilatih. Ya Allah dosa saya banyak. Betul saya ibadah sholat tapi hati saya mingung tidak ingat engkau. Itu dilatih. Harus jujur di hadapan Gusti Allah. Biasanya nafsu, enggak kamu wisabi. Kamu sudah bagus. Akhirnya kita lupa dengan kesalahan dan kejelekan kita. Awas itu nafsu yang memuja kita. Hadirin, ini didahulukan. Beliau mengatakan, walamma kana ridho ani nafsi sya'nu mayyata'atul uluma ad-dhuhiriyatalati latadullu ala uyubin nafsinaha. Jadi didahulukan. Jadi kalau nafsu ini sudah jajah untuk jerone menungso. Ini pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam ilmiah lahiriah. Jadi berkecimpung dengan ilmiah, ilmu-ilmu, tapi secara umum lahiriah. Otomatis yang dicari itu keistimewaan. Nah, jadi orang-orang kita ini dengan ilmunya, dengan wiridnya, yang dicari itu memang keistimewaan secara umum. Supaya istimewa, nanti supaya timbul keramat, supaya saya nanti timbul orang yang dekat dengan Gusti Allah, supaya nanti jadi wali. Jadi yang dicari itu istimewa. Yang dimaksud ini adalah istimewa secara umum. Apa yang dimaksud istimewa secara umum itu? Yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam hanya ilmiah lahiriah saja. Dia itu mau memperhatikan ilmiah-ilmiah zahir. Saya tak wiritan nanti bisa begini. Saya nanti kalau ibadah koyok ini wirid ya Sayyidi ya Rasulullah. Wirid Allahu Allah. Nanti saya bisa enggak pedot karo Gusti Allah. Seperti itu. Tapi hanya itu saja yang dicari. Itu yang disebut secara umum. Tapi dia enggak ada sing nuntun yang bagaimana menunjukkan ganasnya nafsu untuk menggelincirkan manusia di hati. Enggak ada guru sing nuntun. Dia terlena sampai ke situ saja. Sing penting aku madep nang Allah ya apa diridhoi Gusti Allah. Sing penting aku selamat. Tapi dia lupa ada nafsu yang ganas dia tidak tahu. Seperti kita ini, aku tak ibadah, tak ngaji, wis tak ikhlas no, tak lila bila no. Tapi lupa bahwa ada musuh yang ada di dalam dirinya yang sangat ganas dia lupa. Orang itu termasuk masih dijajah oleh nafsu, walaupun nampaknya seperti keramat. Tapi dia tidak tahu ada musuh. Lo apa musuh? Ya yang saya sebut tadi hadirin. Ketika kita berjuang, yang penting oleh ridhani Allah, lesani ilmiah ingat dan yang penting aku ikhlas karena Allah, itu lahirnya. Tapi lupa, di dalam jiwanya itu ada nafsu yang ganas, lupa, karena tidak ditunjukkan hidayah oleh Allah. Akhirnya semakin dia mendekat, seakan-akan dekat dengan Allah, timbul sedikit pengakuan, ya Allah, ini karuniamu, aku sudah dekat dengan engkau. Rumong sedekat itulah musuh. Terus hadirin. Rumongso iki fadilnya Allah, tapi di aku diberi. Rumongso aku, ini musuh. Berarti masih dijajah. Berapa ribu orang-orang soleh yang menuju kepada Allah terjungkal, terganjal dengan nafsunya sendiri. Ujung-ujungnya pengakuan. Kulo kawulon jenengan Gusti, saya hambamu, aku menghadap engkau. Mungkin ditanya, sesuci itukah engkau kau bisa menghadapku, wahai hambaku? Yang bisa menghadap aku adalah aku sendiri, karena kau adalah ciptaan. Ora iso madhep lek gak tak bulungi. Ayo tolong digrayahi. Mumpung ana kesempatan lho niki hadirin. Nanti kalau Israel teko getun lho Pak, getun. Wes kadung jaga no amale, jaga no wirite, jaga no cedek nang Allah, jaga no keistimewa. Tapi nyatanya nanti awas diri kita menjadi musuh di dalam peribadatan kita. Aku yang halus. Wama ubarri'u nafsi, inna nafsala ammaratun bisu. Hati-hati nih hadirin. Maka nafsu yang kecil, sekecil itu pun gak boleh dimanjakan. Jenengan harus golek, lewes golek dokter siji, golek dokter yang pas. Karena guru gak cukup siji, golek guru yang lebih. Tapi maaf, saya bukan gurunya. Sekali lagi maaf, saya seperti jenengan. Bukan saya gurunya. Jujur, saya bukan. Saya masih jauh sama dengan jenengan. Ini hadirin. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngelingno sing kaya ngoten. Hati-hati. Kula panjenengan kita semua berkecimpung ilmu ya termasuk ngaji atau bila-bila jadi ustaznya sekali, ngaji kitab Al-Hikam juga seperti ini, maaf seperti saya ini. Tapi kita ini berkecimpung di ilmiahnya saja. Tidak ada yang menunjukkan ganasnya nafsu sehingga saya sendiri sakmene iki sing iso ngaji Al-Hikam aku tok. Perasaannya aku mulia, ini bahaya banget. Ini masih dijajah karo nafsu. Pokok pandangannya gak fokus teng Gusti Allah. Pandangannya tidaklah ya kepada Gusti Allah saja. Itu nafsu yang ada di dalam. Terus nomor dua, kalau masih belum merasa rendah di kala kita beribadah, belum merasa sejelek-jeleknya manusia di hadapan Allah, awas, itu nafsu masih ada di dalamnya. Sebab nafsu itu seneng lek ono menungso, ono rumongso api, walaupun sebiji daro. Nangis saben dino, rumongso elek saben dino, tapi sedetik merasa baik, nafsu puas dengan perasaan itu. Jadi, harus merasa jelek, harus merasa miskin, harus merasa bodoh, harus merasa, dan itu pun disandarkan kepada Allah. Hati-hati masyarakat hadirin. Tapi dia tidak merasa, karena itu sangat galak sekali. Maka didawukan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Musannaf an suhbatihim wa mukhalatatihim. Ini didawukan, ya diperingatkan oleh Musannaf, yaitu si pengarang kitab ini, wala antas haba jahilan layar do'an nafsi khairulaka min antas haba aliman yar do'an nafsi. Ya nopo peringatane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berarti memperingatkan gini, Pak. Dan sekiranya engkau berkawan dengan orang bodoh, wala antas haba jahilan. Jadi sekiranya kulenjenengan iku duwe kanca-kanca niku bodoh, buta huruf, gak iso ngaji, gak iso maca Al-Qur'an. Ya. layar doa nafsihi, tapi wong bodoh sing gak iso ngaji, buta huruf, tapi gelem maksa nafsune, anti terhadap nafsunya, dia senantiasa nentang nafsunya. Jenengan duwe kanca, butuh kiai, butuh ustad, wong melarat, wong bodoh, tapi dia selalu nentang nafsunya. Gak gelem nuruti nafsune. Apa kata beliau? Khairulaka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Iku luwe becik, lebih baik kamu berkawan dengan orang-orang alim, berkawan dengan ustadz, berkawan dengan ulama, berkawan dengan orang pandai, tapi masih dijajah oleh imperialis nafsunya. Yo iku luwe apik tinimbang berkawan antas haba aliman yardo an nafsihi. Yaitu lebih bagus koncoan karo wong bodho sing gelem nentang nafsu tinimbang koncoan kali kula jenengan wong alim, wong teko pondok tapi gak ngerti karo nafsunya, yardo an nafsi, dia tu ridho karo nafsune, dia tidak pernah membunuh nafsunya, tidak pernah menentang nafsunya, bahkan dia senantiasa dijajah oleh nafsunya. Iki wacan, kamu nanti begini, begini. Setelah itu berhasil. Ayo, kata kayak wirid itu raiso. Lebih baik berkawan dengan orang bodoh yang tidak pernah menonjolkan akunya. Ini pesannya Musonef, pengarang kitab ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini hati-hati hadirin. Berkawan. Itu tergantung daripada pergaulan. Kalau kita bergaul dengan harimau, ya nanti itu sifat kayak harimau. Kalau kita bergaul dengan kancil, ya punya sifat dengan kancil, ya suka menipu. Kalau dengan harimau, ya kejam. Maka kita bergaul dengan orang yang bisa nunduk no hawa nafsu, yang penyabar, yang bisa menjadi contoh, yang senantiasa nuntun menuju Allah, senantiasa merasa nol, tidak merasa apa-apa dan merasa rendah. Ini lebih baik walaupun orang itu bodoh daripada bergaul dengan orang yang pandai tapi keaku-akuannya lebih besar. Aku begini, aku begini. Aku sudah bisa begini. Kalau kamu nurut aku begini. Itu lebih baik bergaul dengan orang yang bodoh yang tidak mengandalkan akunya dan selalu merasa rendah. Dibandingkan kula panjenengan bergaul dengan orang yang pandai tapi sombong, rumangsa apik, jagakno amali, jagakno nasabi, jagakno semua selain Allah, itu lebih baik. Hadirin, kita bagaimana selama ini? Jadi pergaulan itu akan mempengaruhi. Kita berkawan itu nular loh nggih, mempengaruhi loh ya. Kalau kita anak kita baik, terus bergaul dengan anak-anak kita, ya, anak-anak orang lain yang nakal, dia akan ketularan. Anak kita baik, bergaul dengan anak-anak orang yang pengedar narkoba, ya nanti kaget. Awas, hati-hati. Maka pergaulan, berkawan di sini harus kita utamakan dan kita perhatikan. Terutama bergaul dengan orang yang lin nafsi, bin nafsi, yang nuruti nafsunya, hati-hati. Walaupun nampaknya baik, kalau dia itu nurutin nafsu binafsi, lin nafsi binafsi, ya nanti ketularan gitu loh. Kalau kita teman kita lillah billah, ya nanti akan ketularan lillah billah. Maka harus mencari kawan yang begitu. Hadirin, ini tadi ya harus perlu diperhatikan. Bahkan didawuhkan, kalau ada orang yang alim, ya alim apapun, tapi ya itu tadi, ya bahaya ini. Kullu alimin lan yang fa'u bi ilmihi wa iblisun sawa. Itu didawuhkan. Jadi kalau kita semua orang yang alim tapi ilmunya ora manfaat, ingaten niku. Dia itu seperti iblis, padha karo iblis didawuhkan. Wa iblisu sawa, padha karo iblis. Lah kita gimana? Ilmu kita, hasil ngaji kita kok tidak manfaat? Artinya orang manfaat itu mbok gak iso ngetamno lila bila. Kok diaku? Bila perlu seperti kita di sini punya yang ngaji banyak. Terus diaku, ini ilmuku. Kamu santriku. Maaf ya. Jangan yang ngono. Aku sing nyari kamu. Sebab saya kamu bisa bagus. Apa kata dawuh itu? Ini diterangkan. Huwa wa iblisu sawa. Dia sama dengan iblis. Tidak untuk manfaatnya, karena diaku. Ya kita ini iblis apa tidak, Kak Dirit? Jangan-jangan wajahnya manusia beriman, tapi hatinya hati iblis. Hati iblis itu hati yang aku. Walaupun sedikit ada aku, berarti iblis ada di situ. Karena iblis itu memiliki senjata paling ampuh merusak menungso dengan penyakit ana. Ana. Lepas ana melebu nang jeroni aku. Di dalam jiwa, ana khairu minhu. Satu dengan lain merasa benar. Merasa benar. Iblis sawak. Podo karo iblis itu disebut. Ya ini perlu kita perhatikan, Ma'asirul Qadirin. Mumpung ada kesempatan. Ya, kita jangan-jangan selama ini ngaji ngalor ngidul, termasuk diri saya sendiri, ya ini. Buat menyadari bahwa ini adalah musuh yang paling hebat. Dan musuh yang paling hebat itu musuh kita. Ini sampai kita sakaratul maut, hadirin. Ternyata ketika manusia dijemput oleh Israel, ya ketika manusia sudah habis waktunya, aku atau ana ini masih nunggonin jenengan. Nunggonin jenengan. Nunggu seperti dulur yang setia. Tapi sesungguhnya itu musuh. Mengajari kita, ayo. Ilmumu, ayo. Ibadahmu, kamu orang baik, masih sempat nonton sebelum mati kowe iku wong apik, nampak kowe iku ahli ibadah, diketokno ibadah itu di aku semua. Padahal orang akan mati kan nampak ya ibadahnya, kesalahannya, diputer kasetnya. Lho saat itu nafsu itu ya nunggangi kan jenengan ana kono. Mesti nek diketokno kebaikan, ini Allah yang nolong, tapi nafsu ndak, kamu dulu berbuat baik, aku lah ini, awas. Kamu tuh ahli ngaji. Terus bawa kepada Tuhanmu. Aku. Iku nafsu sih nunggangi anak mereka. Padahal besok diputer. Ketika maksiat nampak dosa-dosa. Kita disuruh nangis oleh nafsu. Tapi nangisnya tidak taat dan tobat kepada Allah. Nangis aku yang kok disiksa lu anak neraka. Dia disuruh oleh nafsu digelincirkan. Nangis bukan takut kepada Allah. Tapi nangisnya dia. Takut kepada selain Gusti Allah, makhluk yang namanya neraka. Hati-hati ya, Ma'asyiral Qadirin. Nafsu. Itu pun sampai akhir hayat kita sih medongkrong di dodon jenengan. Ketika diputar amal ibadah baik, nafsu mengatakan, ya itu aku dulu ibadah, benar-benar diaku, Qadirin. Padahal tadi dikatakan, orang yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, hatinya senantiasa nol, bersih dari pengakuan. Ketika dia menemukan ibadah, ini ibadah Allah yang nolong, bukan saya, tapi Allah yang memberi. Hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi. Itu orang yang tidak dikuasai nafsu. Tapi ketika dikuasai nafsu, langsung ini aku. Satu contoh, saya ngarang buku. Ketika buku dibaca orang, ah itu karanganku, itu nafsu. Subhanallah, begitu licinnya nafsu. Nanti kalau sudah sakaratul maut, bukan hanya setan dan iblis yang menggelincirkan manusia, tapi nafsu yang paling berat mengantarkan sampai kita ke hadirat Gusti Allah. Kita lin nafsi, bin nafsi, atau lillah dan billah. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita koreksi. Begitu hebatnya nafsu nanti menghancurkan diri kita masing-masing. Begitu kejamnya diri kita membunuh rohani kita itu sendiri di sisi Gusti Allah. Begitu licinnya diri kita ini menjauhkan rohani kita kepada Allah Sang Pencipta dengan pengakuan ana, ana, ana. Mari mumpung belum kita mati, kita melek sejenak hadirin. Ditengok hati kita. Rusakkah amal kita karena aku, aku, ana yang ada di hati? Ataukah masih abadi amal kita disimpan di sisi Allah karena tidak ada pengakuan? Yang kenal dan yang tahu adalah jenengan. Tapi ya jujur, kalau saya melihat amal saya tengok hati saya. Subhanallah, semua amal itu hangus karena saya aku. Semua yang saya upayakan tidak ada bekas. Karena ada penyakit ana di dalam diri kita, khususnya diri saya. Sudahlah, kita menghadap kepada Sang Rahman Rahim. Kita menghadap kepada penuntun rohani kita, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mujadah, ma'asyiral hadirin. Ada alat di dalam tubuh. Ada modal di dalam tubuh manusia. Itu dari Gusti Allah. Bila kita belanjakan kepada Allah, kita akan diampuni. Bila kita berikan kembali padanya Allah, kita akan dicintai. Tahukah hadirin modal apa yang ada dalam tubuh manusia pada jiwa kita ini? Apa pengetahuan? Bukan. Apa ilmu? Bukan. Apa itu? Air mata. Air mata, ma'asyiral hadirin. Bila kita belanjakan kepada Allah, kita amal untuk Allah, hanya takut kepada Allah, semua akan diampuni. Kasih sayang akan diberikan kepada kita. Tapi apakah masih ada manusia yang menangisi dosa di zaman ini? Tapi masih adakah manusia yang merasa rendah dibandingkan teman-temannya di zaman ini? Ingat loh, ini zaman ego. Manusia unggul-unggulan, bener-beneran, api-apian. Tapi apa ada manusia yang merasa rendah di hadapan Allah dibandingkan dengan teman-temannya? Ya kita awali dari sini ya. Kita awali dari pengajian ini. Kita awali dari jamaah ini. Mari kita latih merasa rendah, merasa bodoh. Kita tumpahkan air mata untuk Allah karena dosa kita sudah banyak. Padahal kita akan pulang, tapi yakin belum tahu jalan, karena tersumbat dengan penyakit aku, anania, nafsu yang selalu kita ridho dan kita cintai. Ya sudahlah, mari kita bermujadah sekedar, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa tundukkan hati kita. Mari kita awali, saya salah Tuhan, saya merasa aku Gusti. Sembuhkan hatiku ya Allah. Sembuhkan hatiku ya Allah. Mohon pada Allah. Yang tidak apal dari akan biasa itu ya Rasulullah. Tapi rendahkan sambil membaca. Direndahkan di hati kita. Mari hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ketika mujadah, mari kita tanamkan perasaan rendah hadirin. Karena memang kita orang rendah. Dilatih nggih, Pak. Ibu dilatih. Karena kalau kita rendah, rafa'ahullah. Allah akan mengangkat derajat kita. Ketika memujadah, ngelongso sedalam-dalam diri. Bila belum menangislah. Sebelum kita dibongkar rahasia hati kita oleh Gusti Allah.

Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi bibadul wasilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi bibadul wasilatil hadratil aliyah. Al-Fatiha. Hadirin wal hadirat, demikian yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatu kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.